Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh jajaran pengurus jamaah Nahdlatul Ulama Badung, Nahdlatul Ulama wilayah, jajaran syuriah dan tanfidiyah yang sangat saya hormati dan saya cintai, pada para bapak pemimpin dari Provinsi Bali, terutama Bapak Giri Praste dan seluruh jajarannya, Om Swastiastu, saya sampaikan ucapan terima kasih. Dan tadi ada katanya dari mantan bupati, Bapak Anak Agung Gede Agung, saya ucapkan terima kasih. Dari TNI Polri yang saya hormati, tadi karena Pak Giri ini pakai apa tadi, pantun, saya tak mikir pantun apa itu, apa itu Pak Giri. Pak Giri berarti harus ada i-nya. Ke Kediri beli tahu. Ya, pakai batik warnanya hijau. Gitu. Bapak Giri pasti tahu yang terbaik adalah NU. Satu lagi apa? Roti mari di atas meja. Ada sumur di padang Sahara. Bapak Bupati Giri yang bersahaja, panjang umur dan sejahtera. Itu pantun, tapi ya cuman segitu aja, terus aja gak bisa. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, barakah Badung. Saya pesan aja, gak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Pesan saya satu, jadilah umat Rasulullah yang membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Rasulullah yang membanggakan? Adalah umat Rasulullah yang tidak ribet. Ketika hidup di satu zaman di mana zaman ini adalah zaman akhir. Nah, zaman akhir ini adalah zaman yang sudah tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Makanya butuh pemahaman yang luar biasa tentang Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mesti dipahami adalah Rasulullah ini nabi terakhir. Nabi akhir zaman. Dan ketika zaman Nabi lahir, itu tidak kemudian peradaban masa lalu itu hilang. Peradaban masa lalu masih ada. Dan itu menjadi beban besar dalam kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika jadi nabi, dunia ini masih belum banyak isinya. Manusianya baru keluarganya Nabi Adam. Ya, bisa dihitung dengan jari. Makanya masalah zaman Nabi Adam itu tidak jauh dari masalah cinta. Karena masalah Habil, Kobil itu masalah cinta. Ini zaman Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu orangnya kuat. Jadi tidak terlalu beresiko ditaruh di dunia yang ganas itu, tidak terlalu beresiko. Kenapa? Nabi Adam itu besar. Besarnya 60 dirok. Sak dirok itu segini. Kalau 60 gini berarti kisaran 55 meter. Jadi besar Nabi Adam itu. Makanya kalau di dunia ini ada cerita tentang masa lalu, bahwa dunia ini diisi oleh raksasa-raksasa, manusia-manusia yang besar, mungkin tidak kurang dan tidak lebih itu adalah gambaran manusia awal di zaman Nabi Adam. Besar Nabi Adam itu. Orang kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kelas kadal itu zaman Nabi Adam. Dan yang diurusi belum banyak. Masih seputaran keluarga. Nabi Nuh jadi Nabi Idris jadi nabi, urusannya baru sekampung, satu suku. Nabi Nuh baru satu suku. Nabi Ibrahim baru satu negara. Dan umat Nabi Ibrahim itu jangkauannya belum jauh. Belum sampailah main ke Bali itu belum umatnya Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Musa satu negara. Mainannya baru sekitar Filistin sama Mesir. Nabi Isa umatnya paling jauh baru sampai Romawi namanya Hawa Riyun. Tapi ketika Nabi Muhammad ini diutus jadi nabi, ini dunia udah penuh. Seluruh penjuru dunia sudah ada isinya karena ada perpindahan penduduk dunia. Semua ada isinya. Dan di zaman Nabi Muhammad isi dunia sudah berubah. Bentuknya berubah. Makanan kehidupan polanya berubah, budayanya berubah. Yang menempati di Arab begitu bentuknya. Yang menempati Eropa bentuknya begitu, tinggi besar, rambutnya merah. Yang menempati Afrika hitam. Yang menempati Cina tembem-tembem. Yang menempati Indonesia ya kecil-kecil gini, Bali sepesek gitu. Ya paling ganteng Pak Giri. Lah ini ketika Nabi Muhammad jadi nabi. Agama juga kalau zaman Nabi Ibrahim agama baru millata Ibrahim. Tapi zaman Nabi Musa agama itu baru penyembah berhala sama nabi sama Yahudi. Kenapa Nabi Isa itu. Tapi zaman Nabi Muhammad ini semua agama masa lalu ada yang nyembah berhala, ada yang Yahudi juga masih ada, yang Nasrani ada, yang Islam ada. Nah, dalam situasi seperti itu Nabi Muhammad lahir mengemban misi dunia yang di akhir zaman, yang berbagai macam dinamikanya. Dan Rasulullah mendapatkan beban berat namanya rahmatal lil alamin, menjadi bagian dari kesejahteraan dan kebaikan seluruh alam. Nah ini paling berat. Makanya umat Rasulullah inilah umat akhir yang ketemu dengan siapapun. Nah apalagi umat Rasulullah yang di Bali, tumplek-plek ketemu jadi satu di sini nih. Agama apa saja ada, bangsa apa saja ada. Mau cari Afrika ada, mau cari Cina ada, mau cari Eropa, wah penuh-penuhnya di Bali ini. Mau cari Cina ada, mau cari bangsa sendiri ada. Nah ini ketemu setiap hari. Hari ini kita duduk ketemu dengan Pak Giri Prasta. Saya adalah penganut Islam. Pak Giri Prasta penganut Hindu. Ketemu ini. Zaman Sayyidina Umar belum ketemu sama orang Hindu. Baru ketemu sama orang Nasrani mungkin orangnya. Ini ketemu di sini. Mungkin ada juga yang Nasrani ketemu di sini. Ini ketemu semua. Nah, ini seperti apa mensikapi kalau sudah ketemu? Loh, makanya kaum muslim ini diajari betul. Allah mengajarkan pertama, diajarkan bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Bagus yang ini. Loh, apa enggak sama aja? Sama aja. Itu enggak ada wasilahnya. Orang Eno kalau ngaji ada kabelnya karena terbiasa ila ruhi ila hadro. Hadrati. Enggak ada wasilahnya, makanya ya enggak bagus. Harus ada kabelnya biar enggak ini, biar mutasil. Loh. Makanya pesan kepada kaum muslimin ini oleh Allah diingatkan, kalian sudah zamannya berbangsa-bangsa, bersuku suku, berbangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kalian sudah berbangsa-bangsa. Saya cari dalam kitab-kitab sebelum ini enggak ketemu. Enggak ketemu. Makanya orang Eropa itu enggak ngerti kalau manusia dulu berbangsa. Bangsa dia enggak ngerti karena tidak dia cari. Taunya bangsa terbaik itu ya bangsa Arya, kulit putih itu yang terbaik. Makanya ketika Christopher Columbus itu menemukan Tanjung Harapan di Afrika, dia menganggap orang Afrika itu bukan manusia, tapi manusia neraka. Karena konsep hidup mereka, orang yang jahat itu dibakar di neraka dan itu gosong, tapi gak boleh mati. Untuk apa? Disiksa lagi. Makanya ketika Christopher Columbus menemukan sana, menganggap oh ini neraka, maka ditembaki. Kenapa? Ya membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Itulah maka seluruh perbudakan dulu oleh Eropa ngambilnya dari Afrika. Makanya orang Afrika itu paling takut diperbudak. Sampai yang perempuan diiris telinganya, dipotong hidungnya, agar tidak diperbudak. Makanya konsep kecantikan di Afrika itu berbeda sekali. Ada yang cantik karena tubuhnya penuh luka. Ada yang cantik karena bibirnya kayak bebek itu, dikasih piring gitu. Ya. Ada yang cantik telinganya gak ada dibentuk, gak ada sama sekali. Ada yang cantik itu bibir bawahnya gak ada, ada. Itu sebenarnya adalah konsep mereka menghindari perbudakan. Makanya sejarah perbudakan paling mengerikan itu di Afrika. Sehingga lahirlah secara besar perbudakan dalam sebuah kisah legenda namanya Amistad. Amistad adalah perbudakan yang paling mengerikan, di mana manusia dikapalkan ke Eropa, ditumpuk seperti kayu. Yang mati dibuang ke laut, yang hidup diperbudak di Amerika dan Eropa. Itu Amistad, sampai anak milenial mesti baca itu. Amistad namanya. Cari konsepnya Amistad, itu di situ ada. Nah, orang-orang Amistad ini akhirnya meninggalkan musik yang indah bagi orang Eropa. Namanya musik akapela. Musik akapela ini yang akhirnya kemudian diadaptasi orang Eropa menjadi musik jazz. Yang musik jazz kemudian diperbaiki oleh gaya Eropa dengan simponinya berubah menjadi musik blues. Yang musik blues dijadikan musik pemberontakan namanya musik rock. Masuk ke Indonesia menjadi rock dud. Nah, ini dipahami. Orang Belanda ketika masuk ke Indonesia juga gak ngerti. Kalau ada bangsa lain ternyata begitu ketemu bangsa Indonesia kecil-kecil, mereka punya konsep ini bukan manusia, tapi turunan monyet. Karena di kepala mereka selain ras Arya adalah ras Pithecanthropus. Hasil evolusi monyet menjadi manusia. Makanya perlakuannya sangat keras. Dan di Jawa Belanda menyebut orang Jawa waktu di sana saya tempat itu disebut kowe. Kowe itu anak monyet. Ya, kalau sampean itu masih punya kaki, masih punya hak konstitusi, penjenengan yang jumeneng di depan, sinuun yang dimintai. Nah, kalau kowe itu ya anak monyet, makanya teman-teman di Jawa jangan suka panggil temannya kowe. Makanya diperbudak. Nah, orang Islam diajari manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahwa manusia terbaik itu adalah dengan daerah yang berbeda. Beda. Loh, makanya kita orang muslimin harus tahu semua manusia itu memang diciptakan berbeda. Beda. Loh, makanya kaum muslimin agar ngerti kalau manusia itu berbeda-beda, ditarik ke belakang, dikasih ibadah namanya ibadah Haji. Puncak ibadah haji itu apa? Nengok Jabal Rahmah. Di mana itu gunung kasih sayang? Yang di mana letak kasih sayang manusia ditimpakan di situ. Disebutkan di situ juga pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian beranak pinak. Makanya kalau kita tengok tugu itu, kita ingat oh ternyata manusia itu bersaudara. Jadi bangsa yang berbeda ini adalah berangkat dari bapak ibu yang sama. Inilah yang memegang kendali yang disebut dalam tradisi Nahdlatul Ulama ukhuwah ria persaudaraan sesama manusia. Makanya kalau kita tengok Jabal Rohmah itu, oh ini nenek moyang kita dulu dikasih tugu cinta oleh Allah. Bahkan kemudian setelah itu baru berpisah-pisah. Yang masih di sekitar Jabal Rohmah di Arab sana, ya bentuknya seperti itu, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Para habaib itu masih hidungnya masih mancung-mancung, rambutnya ikal, matanya bagus-bagus, ganteng-ganteng. Nah yang pindah Eropa berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah, bentuknya beda lagi, brewoknya merah itu. Yang pindah Afrika hitam gosong. Nah kita ini cuma diminta lita'arofu, kamu pengertian aja deh. Nah pusat pengertian itu sekarang harus ada bagi masyarakat Bali, karena di sini ketemu semua. Orang Arab ini gak ada air, jarang sekali air, bahkan untuk air aja perang. Makanya kalau dalam bahasa guyonane santri, ya karena makanya mereka gak ada air, maka cantik ganteng, biar kalau gak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng. Lah kalau jelek-jelek gini gak dikasih air, gak mandi, ya tambah jelek. Ini kan gitu. Nah ini, makanya kalau dilihat dari situ luar biasa. Lah yang Eropa apa? Kenapa tinggi besar rambutnya merah? Ya kita mesti mengerti aja, karena di sana nggak ada apa, nggak ada matahari kalau musim dingin. Ya kan kalau musim dingin kayak gitu dibikin kecil kayak kita kedinginan mati. Aduh gini. Maka dibikin besar biar apa? Kalau musim dingin tahan. Dan kalau musim dingin mereka gak punya matahari, mataharinya hilang. Maka ultravioletnya gak ada, pigmen kulitnya berubah. Bintik-bintik kayak kulit tekek gitu. Maka kita harus mengerti, maka mereka nabung untuk pergi ke Bali. Di Bali ngapain? Berjemur. Jadi dia ketika di Kuta terus telentang itu tidak sedang melakukan pornografi, enggak, itu berjemur. Jadi datang ke Badung kemudian pakai singlet tok itu bukan mau pornografi, enggak. Dia berjemur. Makanya tanah-tanah yang panas itu yang menjadi tempat yang paling laris. Turis kalau ke Tabanan itu kedinginan juga, ngapain juga dia di situ. Turis ke Kintamani enggak tahu, enggak terlalu tertarik, oh terlalu dingin. Tertariknya di mana? Ya di Nusa Dua kayak gitu, panas ini. Yang panas malah terus gini loh gitu. Karena mereka kesini cari matahari. Makanya jangan salah paham Pak Giri Praste, jangan bikin perda turis masuk ke Bali harus ditutup gitu. Ya gak bisa, mereka pindah, biarin aja begitu. Tapi kalau kita gak tahan ya jangan ke situ gitu aja. Jadi gak usah ribet, kita tahu lah di situ pusat turis lagi pada mandi matahari. Kalau kita tahan ya ke situ, ya lo tahan. Nah, kalau nggak tahan jangan ke situ. Mereka kalau di sini pakai motor ngebut gitu, ada matahari seneng. Di sana motor tidak boleh lewat di jalan besar. Nah, di sini cuma pakai katok doh ya pak. Lah itu makanya itu sedang berjemur, bukan pornografi bagi mereka. Kita aja yang kadang ngerasainnya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani itu kalau hari Natal pakai daun cemara. Dikatakan dalam sejarahnya cuman itu aja yang gak rontok. Makanya seandainya Natal itu asli Indonesia bisa jambu, bisa daun. Maka kaum muslimin gak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini sekedar pengertian aja. Oh sederhana aja kok gitu, ini diminta umumnya. Terus kemudian yang Afrika kenapa gosong hitam? Ya karena singa. Karena singa itu suka makan orang, makanya dibikin hitam biar kalau dikejar gak kelihatan. Kira-kira mau gak ada dalil sama sekali yang menyebutkan itu. Jadi penjelasan saya gak usah dipercaya, waktu ini bukan rukun iman aja. Sekedar pengertian aja. Cina kenapa tembem sipit? Kira-kira ya karena gak ada matahari. Gak ada, kalau musim dingin mataharinya turun, saljunya ada. Itu silau. Lama-lama kan gini-gini. Nah kenapa kita ini kecil-kecil sendiri? Kita bangsa kecil-kecil sendiri, kita ini. Nah kenapa kita kecil? Karena masalah kita ditaruh di Bali. ditaruh di Indonesia, belahan bumi terindah di dunia adalah Indonesia. Tidak ada masalah. Makanya biasa aja. Nah sekarang ini ketemu, gitu loh. Umat Rasulullah ini ketemu dengan siapapun di Bali. Nah mensikapinya ini seperti apa? Ya nggak usah emosi. Ini loh. Nah pertemuan orang paling sensitif itu pertemuan agama. Nah dunia baru ini juga sudah disiapkan oleh Allah bagi umat Islam. Jadi sudah disiapkan. Dunia baru ini adalah peradaban-peradaban dari peradaban masa lalu. Orang Eropa peradabannya dua. Peradaban Yahudi sama peradaban Nasrani. Peradaban Yahudi, Israel dan segala teman-teman sekitarnya. Nasrani, Vatikan. Sebagian peradaban dibangun oleh kaum muslimin. Sebagian di India dibangun oleh orang Hindu. Yang mecah menjadi ada Buddha, ada macam-macam. Nah kira-kira ini titik temunya di mana bagi kita? Kaum muslimin. Hidup di dalam situasi agama yang berbeda-beda ini terus seperti apa? Rasulullah menjadi nabi adalah ketika agama masa lalu tidak hilang semua, masih ada. Loh, makanya kemudian orang diingatkan dalam sejarah besar Nabi Ibrahim agar kaum muslimin tidak lupa. Ini peradaban Ibrahim hari ini. Hari ini peradaban Nabi Ibrahim. Yahudi itu adalah agama besar yang dilahirkan oleh nabimu Musa. Nabi Musa itu Bani Israel. Bani Israel berarti anak Yakob atau Israel. Yakob itu anak Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Menempati beberapa belahan bumi. Yang Eropa ini sebagian besar difatikan oleh Nasrani. Ini agama besar yang dilahirkan dari Nabi Isa. Orang Eropa menyebutnya Yesus. Itu dari Bani Israel, berarti dari Yakob, dari Ishak, dari Ibrahim. Belahan bumi yang lain dari Islam yang bangun Makkah dan sekitarnya ini Islam, Timur Tengah ini sampai ke sini Islam. Ini dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari klan Ismail. Klan Ismail dari Nabi Ibrahim. Nah, sekarang yang paling kita mesti pikirin ini kira-kira yang Hindu ini klan apa kan gitu. Jadi klannya Pak Giri Praste ini klan apa? Saya juga gak ngerti. Tapi setiap saya menggali peradaban masa lalu, di Hindu itu ada satu nama yang masih butuh penelitian sampai hari ini. Dan saya belum tuntas melakukan penelitian. Peradaban Ibrahim ini ada nama-nama yang mirip. Ada namanya Ibrahim, ada namanya Abraham. Abraham ini dikenal oleh Yahudi dan Nasrani. Di Islam mengenalnya Ibrahim. Nah, di dalam agama Hindu itu ada nama yang mirip, namanya Brahma. Nah, kemiripan nama ini apakah juga berhenti? Enggak. Masih berlanjut. Di dalam yang dikenal dengan nama Ibrahim itu punya istri Sarah. Yang dikenal dengan Abraham punya istri Sarah. Nah, yang dikenal dengan Brahma itu istrinya Saraswati. Saraswati. Kenapa Saraswati? Bahasa Sanskerta itu ditambahi wati. Kalau Mega, Megawati. Rahma, Rahmawati. Kalau Sayyidati, Siti. Saraswati. Nah ini butuh, makanya satu saat saya tadi udah ngomong sama Pak Bupati, siapkan anggaran. Anggaran itu apa? Melakukan penelitian dari sumber-sumber masa lalu yang mungkin akan sangat berat karena penelitian ini harus ke India. Jadi muaranya ini titiknya di mana? Sehingga ketika Islam diajarkan dengan bertemu dengan sekian agama dengan lakum dinukum waliyadin, itu tidak semata-mata urusan Yahudi dan Nasrani. Lah ini memang butuh penelitian. Karena pada zaman Wali Songo, Islam itu paling berat ketika ketemu Hindu. Paling berat. Makanya Wali Songo di Jawa waktu itu umat Islam untuk sementara tidak boleh haji. Karena kalau pergi haji khawatir salah paham. yang Islam, yang Hindu, itu ada simbol yang mirip, sama-sama batu. Yang satu disebut candi, tumpuan batu. Nah, yang di sana nanti jangan-jangan kaget lihat Ka'bah tumpuan batu. Di sini kalau ibadah pakai air suci, yang di India sana Gangga Yamuna, kalau di sini air sucinya mungkin dari Gunung Agung, ya, dari mana. Nah, ketika sampai di Makkah lho, kok ada air suci juga namanya Zam-Zam. Ini khawatir daripada nanti bermasalah, mending enggak usah dulu. Ada perjalanan suci muter kiri. Nah, sampai di sana ada ibadah juga muter kiri namanya tawaf. Ada ibadah cukur gundul, ada ibadah tahalul. Itu makanya dalam sejarah pengislaman Bali itu udah ada untuk sementara jangan pergi haji daripada salah paham. Maka kemudian berlaku hukum untuk mengganti haji, sholat Jumat di masjid masing-masing 41 kali tidak berhenti. Makanya karena satu-satunya masjid waktu itu ada di Gunung Merapi, maka orang Jawa pergi hajinya ke Gunung Merapi untuk sholat Jumat 41 kali Jumatan hampir setahun di Gunung Merapi. Nah, terus kemudian di Sulawesi ada Gunung Bawakaraeng, karena di sana ada Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmorokondi, murid Syekh Jumadil Kubro. Lah, Syekh Jumadil Kubro pertama di Gunung Merapi. Lu ini lah. Makanya kaum muslimin ketika diajarkan lakum tinukum waliatin, ini kepiter biasa sudah lah, agamamu, agamaku, ya sudah. Hidup bersama, hidup bareng kayak di Bali begini. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, beragama itu bisa memilih, tapi lahir menjadi bangsa adalah takdir, dan kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa Indonesia. Di mana bangsa ini memang prototipenya, memang prototip pertemuan antar bangsa, pertemuan antar suku. Di Arab sana satu bangsa, di Eropa sebenarnya satu bangsa. Nah, puluhan bangsa itu ada di sini. Keunikannya satu, di Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, yang Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Nah, yang di kita puluhan bangsa malah bisa bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Loh, ini prestasi. Makanya kadang pesan kebangsaan itu ada di dalam agama. Maka kita tidak usah kemudian pengen menjadi bangsa apa. Ya, bangsa kita bangsa Indonesia. Ya, dengan cara Indonesia. Itu. Nah, bangsa ini memang sudah mengalami perjalanan cukup panjang. Dan kita ini menempati bangsa yang paling indah. Makanya kita kadang hari akhir-akhir ini orang suka menjelek-jelekkan bangsa, seolah-olah bangsa kita ini bangsa kecil, bangsa apa. Bangsa ini mengajarkan beberapa hal besar. Hal-hal besar yang tidak bisa diselesaikan oleh bangsa lain, kita bisa menyelesaikannya. Kenapa bangsa sekarang ini tenang, bangsa ini? Ketika ini bangsa diajarkan tentang lakum dinukum waliyadin, tentang waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Ternyata bangsa ini juga punya slogan besar, Bhinneka Tunggal Ika. Kok iso? Yang lain sudah diajarkan bagaimana bersatu dalam perbedaan, ternyata bangsa kita juga sudah punya konsep baku, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang terjadi di sini biasa berbeda-beda tetapi tetap satu. Seluruh air mineral di Indonesia ini bersatu dalam nama Aqua. Jadi bu, beli Aqua, dikasih Ades, gak masalah. Itu Indonesia, berbeda-beda bersatu. Makanya karena itu saya tetap bawa yang asli, Aqua. Karena saya khawatir minta Aqua dikasih Fit. Di Indonesia itu biasa bersatu. Ini hanya di Indonesia. Itu terbiasa bersatu. Hanya di sini seluruh merek motor bersatu dalam nama Honda. Honda, Honda mu apa? Mio. Nah, semenjak kapan Mio itu Honda? Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sarimi. Bahkan seluruh pembalut bersatu dalam nama Softek. Di Indonesia, seluruh pompa air bersatu dalam nama Sanyo. Itu orang setiap kulit putih, London Amerika. Itu di sini. Nah, ini bersatu. Di Jawa kayak saya juga bersatu. Kalau di sana sebutannya ulama, al-alim, al-fadil panjang. Sampai di sini namanya kiai. Kiai itu juga bineka. Wong berkawan baik sama kebo Kiai Slamet. Tombak Kiai Pleret. Ya, gamelan Kiai Guntur Madu. Sama ini kan gitu, negeri ini. Lah kenapa? Karena negeri ini sudah melewati sebuah fase yang sangat lama dan berdialektika dengan sangat berat. Makanya ketika Islam ini datang dengan lakum dinukum waliyatin, bangsa ini sudah melewati fase itu. Fase itu terjadi di mana? Perang agama terbesar di Indonesia itu terjadi dulu di Jawa sana. Jadi dalam sejarahnya ada dua wangsa yang bertarung. Wangsa Sanjaya sama wangsa Syailendra. Ini beda agama, tapi dari satu wangsa sebenarnya. Nah, yang satu yang Sanjaya ini Hindu, yang Syailendra itu Buddha. Nah, itu tawur. Tiba-tiba muncul seorang raja Buddha anti Hindu. Pokoknya Hindu harus mati gitu. Nah, raja ini dikenal dengan nama Garung. Itu masih di daerah Magelang sana, maka di Wonosobo ada kecamatan Garung. Itu anti ibu, anti Hindu. Nah, dia gelarnya Smaratungga. Dengar Hindu, bunuh aja. Gitu. Nah, yang Raja Sanjaya takut jadi raja karena masih kecil, namanya Panuko. Dia pergi ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah, akhirnya si Garung ini menang perang terus. Sampai akhirnya karena selalu menang perang, mau bikin candi. Gak bisa karena gak punya arsitek. Akhirnya carilah arsitek. Nah, ketemulah orang Hindu namanya Gunadarma atau Panuko ini. Akhirnya si Gunadarma atau Panuko disuruh bikin candi. Orang Hindu bikin candi Buddha. Akhirnya lahir candi Buddha. Tapi nuansanya Hindu. Nah, itu yang disebut Sambara Budura. Atau yang dikenal dengan nama Mboro Budur. Nah, setelah bikin candi dengan gambar mulai terlihat, Layatilala, Smaratungga yang anti Hindu, punya anak Sumatawa yang namanya Pramodawardhani, jatuh cinta sama si Panuko atau Garung atau si Gunadarma ini. Di mana bapaknya anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama arsitek Hindu. Pusing akhirnya Smaratungga. Tapi kalau aku enggak kamu nikahkan, Pak, aku mati aja. Ya kepaksa akhirnya anti Hindu menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Jadilah bahkan kemudian kerajaan Buddha akhirnya diwariskan kepada orang Hindu. Karena menantunya beragama Hindu yang akhirnya Gunadarma bergelar Rakaipikatan. Jadi makanya itulah Hindu-Buddha bersatu karena cinta. Makanya ya kemarin 01-02 udah jangan diterus-terusin. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Nah, ini kan terjadi. Akhirnya yang Hindu dibangunkan candi bagus sekali di bawah asuhan Lokapala, anak Pikatan. Itu di bawah ampuan seorang resi Hindu namanya Resi Kumbayoni. Lahirlah Prambanan. Setelah itu rukun sudah, enggak ada ribut lagi. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, memperbesar lagi Palembang, sudah enggak ribut agama. Sriwijaya jadi besar. Yang Hindu geser ke timur, Sindok, bangun bangsa Isyana, sudah enggak ribut agama. Lahir Kadiri, lahir Doho, lahir Singasari, sudah enggak ribut agama. Makanya bangsa ini terus jadi besar, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Mongolia ditaklukkan sama Singasari. Jadi jangan pernah kita menganggap bangsa kecil. Tak ada satupun bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia, bangsa Nusantara. Jadi jangan kita menganggap bangsa ini kecil. Dulu makanya kan kita, saya kalau ke Korea Selatan itu heran, ada provinsi namanya Kimhae. Tak pikir Kimhae ini yang buka hutannya namanya orang Korea. Gak taunya namanya Surowareng. Surowareng ini kayaknya bukan bahasa Korea ini. Ini kayaknya bahasa Jawa atau bahasa Bali dulu zaman Singasari. Loh, makanya bangsa kita ini bisa diukur. Makanya jangan heran. Jadi cerita-cerita besar dunia kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Cinderella, atau namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Apakah kita punya? Punya. Ande-ande Lumut punya. Semua punya. Panji Asmoro bangun, lengkap. Sana punya orang kuat namanya Samson, Arab Samson. Kita punya Bantung Bondo Koso. Sana punya Cinderella, ibu tiri yang kejam. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti. Lengkap semuanya, kita juga punya. Dan kita bukan bangsa kecil. Eropa punya alat musik, gitar terbuat dari kayu dan tali. Arab punya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Tapi bangsa Nusantara punya gamel. Gamel orang Bali punya gamelan terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, kita ini selalu dibikin kayaknya bangsa jelek. Gitu. Loh, makanya setelah itu kemudian bangsa ini besar. Dan di zaman Majapahit, titik pertemuan antar bangsa yang berbeda disatukan dalam slogan besar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semenjak itu saling jaga dan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Ada Natal, ada apa? Ada hari raya Nyepi, Banser ikut jaga. Enggak usah ribut. Ada hari raya Islam, pecalang ikut jaga. Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Jadi kita kadang suka jauh-jauh. Loh, makanya konsep-konsep besar itu ada. Dan Islam sudah mengajarkan dari awal. Dan sekarang kita ketemu. Makanya ketika bangsa ini memilih merdeka, yang dipikir itu persatuannya. Yang Islam gak ngotot harus pakai bendera NU, itu gak bisa. Tetap benderanya merah putih. Gak bisa bendera Coca-Cola gitu ya, gak bisa. Merah putih, karena merah putih ini menyatukan Sabang merah, merah oke. Dan jangan diganti-ganti. Kan gitu, dasar negaranya pakai Pancasila. Nah, itu adalah cara kita mempertemukan perbedaan bangsa dan suku dalam satu kehidupan bersama. Agamanya jalan, semuanya jalan. Loh, makanya ketika bangsa ini tahun setelah kemerdekaan ribut, bangsa ini sudah menyiapkan. Apakah bangsa ini akan berkiblat ke Eropa murni, mengembangkan pemikiran Eropa di Indonesia? Nenek moyang kita jawabnya sederhana, sambil bersair gitu aja. Gak mungkin bangsa ini akan berkiblat utama semuanya ke Eropa. Lahir naskah besar dalam bentuk sebuah novel, Salah Asuhan. Dan anak-anak milenial mesti baca. Bangsamu punya novel besar namanya Salah Asuhan. Oh, gak bisa kalau ke Eropa. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab murni? Gak bisa. Lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Gak bisa. Lahir naskah besar tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan murni cara Indonesia? Gak bisa. Lahir naskah besar Siti Nurbaya. Ini kan cara-cara besar dulu. Nah, sekarang ini semakin cepat umat Rasulullah ketemu zaman baru namanya zaman milenial. Zaman yang pertemuannya udah gak susah. Pertemuannya sudah tidak perlu kemana-mana, tidak ala, tinggal pegang handphone aja sudah di sini ketemu semua. Ini di sini. Dulu jalan-jalan malam butuh senter, butuh baterai. Sekarang di sini. tadi dipakai gini-gini. Dulu pengen lihat Afrika, nunggu flora dan fauna. Udah gitu kadang diganti harmoko. Sekarang ada di sini. Dulu pengen tahu berita, baca koran-korannya Pak Bupati, ditunggu sebulan lagi baru sampai di Pak Lurah. Dulu pengen dengar sandiwara radio, lihat dengar radio. Sekarang di sini semua, mau telepon, mau apa, ada di sini. Ini dunia kita di tahun milenial. Sudah enggak ada cerita-cerita kuno, itu sudah lewat semua. Menunggu purnama untuk berjemur apa tuh, datang ke pantai kemudian pegang tangan kekasih, udah lewat fase itu. Sudah enggak ada anak pacaran kok di tepi pantai pegang tangan, Dek. Wajahmu cerah purnama, udah enggak ada. Anak milenial pacarannya sudah aneh kalau ngerayu. Nanti kalau habis ngaji kita lewat, jangan lewat selatan. Kenapa? Karena kalau lewat selatan aku enggak mampu mengutarakan isi hatiku. Ini milenial. Ini milenial gitu. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini milenial, sudah cuma baru sekali baru. Usia mal-mal itu paling 15 tahun lagi selesai itu. Karena apa? Belanjanya online. Banyak mal-mal di Eropa itu udah tutup sekarang. Di Jakarta berapa ratus mal yang sudah tutup. Bali kalau gak hati-hati nanti rongsoan mal itu lebih gede lagi. Di Inggris dulu rongsoan mal, rongsoan rumah-rumah besar menjadi alat pemberontakan yang disebut underground. Nah ini kalau nanti ini, makanya sudah, ini mal-mal ini gak lama lagi. Orang meceng sudah tidak di mal. Ngapain ngeceng di mal, wong bisa video call. Bisa di sini. Ini dunia baru, dunia kaum muslimin. Dunia baru. Ini enggak bisa. Kalian dulu kalau jatuh cinta sulit karena mesti rindu. Sekarang jatuh cinta kan sudah enggak pakai rindu. Dulu rindu berat, rindu itu nulis surat untukmu kekasihku. Aku malam ini merindukanmu, sakit rasanya, perih. Semakin aku merindukanmu, terasa semakin perih di hatiku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku paksa menulis saja rindu, karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim ke pos. Sekarang mana ada Pak Pos, sudah gak tahu ini Pak Pos anak milenial. Gak ada, dulu pakai perangko nak. Pakai perangko. Biar lebih meresap itu perangkonya dijilati dulu. Tempelin. Gak pakai glukol. Kalau pakai glukol ada batas di antara kita. Tapi kalau pakai ludah, kuhantarkan surat ini dengan ludahku. Nah itu dulu. Anak milenial ketawa denger ini pasti. Emang gak tahu dulu kakak-kakakmu, bapak-bapakmu itu. Kalau mau ngeceng pakai ludah, tuh. Terus tarik lagi. Kita tahu zaman mudanya Pak Giri begitu. Iya, ketawa kan Pak Giri benar. Itu dulu, masya Allah gitu. Pakai minyak tanco, melicit itu. Nah itu sekarang udah lewat. Sekarang orang rindu gampang, tinggal fotonya pet gitu. Kiriman terus dikirim langsung share it. Tulisannya juga gak panjang, tinggal mah. Para milenial. Dulu orang mau belajar, cari guru, sekarang download. Dulu bikin surat, Bapak mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa masuk sekolah karena sakit perut. Sekarang gurunya di SMA, di WA. Pak, sorry pak. Gak bisa masuk. Guru di sorry-sorry sekarang. Sorry pak. Loh ada itu saya itu punya anak ya. Anak itu kecil. Pulang sekolah itu tanya. Bapak, apa? Aku tadi dapat begini, apa itu tadi? Gini, ya itu dapat tangan. Enggak, katanya begini. Itu yang ngomong gini siapa? Temanku cowok. Oh ya, berarti kamu mulai ada yang jatuh cinta. Nangis dia. Itulah itu anak milenial. Dulu kursus, kursus masak. Sekarang mana ada kursus masak? Tutorial. Cara masak lawar. Ada di sini. Lihat kan lagi. Ada di sini semua. Mau masak apa? Mau nyari apa sih di sini semua ada. Tengu ada. Ini duniamu yang baru, dunia umat Rasulullah. Jadi urusan syahadat, urusan sholatnya, urusan zakatnya, urusan hajinya, ini masih standar dari dulu, gak akan pernah berubah kalau yang gitu. Cuman urusan hubungan sosialnya dengan semua manusia untuk membentuk rahmatan lil alamin, ini terus berubah. Rukun iman, rukun Islam sudah kamu pahami, itu menjadi pegangan hidup, itu gak akan pernah berubah. Tapi kehidupan sosial kaum muslimin ini berubah. Loh, makanya kaum muslimin ini harus hati-hati anak milenial. Gak bisa lagi kehidupan sekarang tiba-tiba terus dengan mudah bang haram, gak bisa lagi. Lah gimana mau bang haram, mau setiap hari kita pakai uang. Uang itu keluaran bank, bukan keluaran KUD. Siapapun yang pakai uang artinya berurusan dengan bank. Pergi haji pakai bank, baca Quran pakai bank, karena percetakan Quran sebelum dibeli negara utang bank. Loh, makanya kalau kamu ada bank haram, hati-hati. Karena orang seperti ini biasanya mau bikin keuangan di luar bank. Makanya ada yang tertarik, iya bank itu haram, terus pergi haji pakai bank. Wah, ini gak murni hajinya. Maka kemudian mereka memilih jalur pergi haji tidak pakai bank. Lalu terpakai apa? Pakai biro-biro yang kadang di situ memanfaatkan itu. Makanya ada first travel. Lah begitu sampai takut dengan bank karena urusan ke Mekah, akhirnya pakai first travel, ya first travelnya dibawa lari duitnya semua. Nah itu kan cara sebenarnya. Contoh lagi, bank ini alat investasi, di mana-mana sekarang pakai bank. Kaum muslim ini takut-takuti bank riba, bank haram. Akhirnya takut, jangan-jangan duitnya di bank, investasinya untuk pabrik bir, untuk apa. Maka kemudian banyak yang menarik investasinya untuk investasi di apa, di urusan yang menurut mereka paling halal. Akhirnya ada investasi mengebunkan kurma. Akhirnya ada investasi kebun kampung kurma. Begitu dibawa lari, ya jangan heran sembian. Maka ada penipuan kebun kurma. Lo ini lah, ya bisa. Coba sekarang, sembian kalau pergi haji mesti harus pakai pesawat. Pesawat itu Yahudi yang bikin. Nah makanya kalau kemudian Yahudi harus mati semua lah, kalau kita pergi kacinya nanti renang. Nah ini mesti dipikir yang kayak gini. Maka sudah tidak bisa. Ini urusan bermasyarakat ini, kaum muslimin akan bertemu dengan siapapun. Masuk ke gereja kafir itu sama dengan masuk ke pura kafir, masuk ke tempat ibadah orang kafir. Cuman masuk aja gak apa-apa. Lah kalau masuk ke gereja kafir, nah cleaning servicenya bagaimana? Ini kan, inilah makanya orang menurut. Makanya Rasulullah cuma menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang digendaki menjadi baik, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan itu nakiroh, pengertiannya adalah bersifat umum. Dan manusia gak bisa baik sendiri. Maka kebaikan manusia itu bareng, Pak. Bareng. Contoh malam ini pengajian ini baik enggak? Baik. Terus yang paling baik siapa? Ini saya. Gak bisa wong saya dikasih mic lebih panjang daripada Pak Giri. Yang Pak Giri aja sambutannya berdiri. Saya duduk sambil gini, orang baik biasa. Ya iya. Jadi kalau ditanya pengajian ini baik, yang paling baik ya saya. Gak usah protes. Ini kayaknya yang bikin orang jengkel itu karena gini loh. Kadang saya beratur-atur, ya ini yang paling baik. Tapi saya gak bisa mengatakan saya yang paling baik. Karena kebaikan ini terlihat, saya ada di sini karena ada panitia pengaji. pengajian tanpa adanya panitia yang bikin pengajian, saya nggak terlihat baik di sini. Nah, terus kalau sudah kayak gitu yang baik siapa? Panitia? Apa saya? Ya ribut itu dua orang. Kata panitia baik saya, tapi kalau saya balas, kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Lihat nggak ada selesai, itu baru dua orang baik aja udah ribut, itu bisa bunuh-bunuhan saya sama ketua panitia itu. Nah tapi panitia itu juga nggak bisa mengadakan pengajian dan saya nggak akan di sini kalau tidak diizinkan sama Pak Giri Pras. Nah kalau sudah kayak gitu baik mana Pak Giri? Dia nggak tahu itu terus baik yang mana? Nah apalagi kalau sampai ikut-ikutan. Saya nggak datang jelek Kiai katanya. Lah kenapa? Kiai bukan pengajian lah Pak, cek sound. Inilah makanya ya Allah. Nah ini kadang makanya kita ini kalau urusan makan aja diminta bersama sama Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu bersama. Tapi kita nggak tahu yang nanam siapa, yang bikin bumbu siapa, yang masak siapa, yang bikin kompor siapa, bareng-bareng. Bumbu bisa dirasakan karena diulek pakai cobek siapa yang bikin, gak ada yang tahu. Dari tanah liat itu, kita gak pernah ngerti, jangan-jangan waktu bikin cobek airnya kurang jadi kencingi, kan kita gak ngerti. Loh ini baik ini macam apa, bareng. Loh makanya kita ini tidak bisa. Nah ini titik pertemuan antar bangsa itu di sini sekarang di zaman namanya milenial. Ini siapapun sudah nggak bisa. Sederhana zaman dulu itu. Makanya wong kita mau cantik aja ketemu dengan orang Perancis. Untuk urusan bedak itu Perancis yang paling pinter. Kalau bedak Bali pakai beras itu bisa blundeng semua tumbuh ini. Kayak di Jawa itu tumbuhan beras itu belum ada ini. Kalau bedak Perancis, waru mengkilat. Bisa. Nah, terbangan tadi mana coba? Itu hilang ya. Itu pakai kayu nebang di sini. Pakai kulit kambing di sini. Tapi yang mempertemukan kayu sama kulit itu paku pines buatan Cina. Terus Cina kamu usir, kamu nggak bisa terbangan, pinesnya nggak ada. Iya, kita pergi haji. Ternyata apa? Yang bikin peci putih itu Cina semua. Pemetin Cina. Sudahlah, ini dunia baru. Saya minum kelapa biasanya. Tak pikir kelapa itu sudah paling murni. Gak taunya juga enggak. Apa? Untuk macanya itu kan pakai golok. Golok itu dari per mobil. Per mobil berarti buatan Jepang. Banser sama TNI itu nggak akan ketahuan kalau nggak dibordir. Nah bordirnya itu mereknya Butterfly buatan Cina. Dunia bisa. Orang Bali bikin souvenir, kalau nggak ada yang datang pakai cekolor itu nggak ada yang beli juga. Makanya souvenir Bali itu bisa dibeli oleh orang yang pakai kolor. Orang mana ya? Orang Eropa yang datang ke sini itu beli souvenir. Loh, nganter aja dapat bayaran, diantar sana namanya gaib. Iya, lah terus kalau kita kemudian tidak ngerti bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa? Maka kita butuh tukang kursus. Makanya di Jogja itu ada cerita lucu. Jadi setiap orang habis ngantar turis ditanya, dapat for you. Loh kok dapat for you? Ternyata pemberian turis itu sebutannya for you. Karena setiap turis memberi for you. For you, for you itu ya ini apa bonus itu namanya for you. Dikasih for you enggak kamu? Kamu tadi dikasih for you loh. Lu ini dunia baru, ini dunia sama sekali baru. Makanya sering saya contohkan bangsa Malaysia mengambil sistem keberagamaan ya dengan cara Malaysia. Dan akhirnya Malaysia tidak bisa tidak setelah menjadi pusat pemberontakan para teroris, bangsanya dikembalikan lagi kepada si Upin dan si Ipin. Udah deh urusan si Upin dan si Ipin, masa depan Malaysia. Malaysia nggak bisa lepas dengan ras India. Maka dia dikenalkan si Upin dan si Ipin dengan tokoh India kecil namanya Jarjit. Nah ya, nggak boleh lupa ada anak-anak Cina dikenalkan dengan Mei. Gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan Susanti. Tapi semua yang mengatur itu adalah pendidikan. Siapa? Cikgu. Cikgulah yang akan mengatur ini. Peralihan dari spageti ke ayam goreng. Perusahaan makanan modern di Malaysia kalang kabut gara-gara anak kecil lebih suka ayam goreng. Ini kan cara mereka. Bangsa Amerika sudah mulai dari dulu agar cinta pada bangsanya. Gagal di Vietnam, dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Satu orang ngalahkan orang Vietnam. Tapi kemudian ketika Rambo pulang, orang Amerika juga kaget. Ini manusia apa? Maka Rambo ke-6, perang antara Rambo dan Serif di Amerika. Amerika tahu bangsanya akan malu kalau tidak punya spiritual. Nah yang punya spiritual itu Cina waktu itu bagi Amerika. Agar anak-anak muda Amerika gak malu dengan Cina ngambil spiritual, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Ini cara mereka. Agar tidak malu dengan Jepang mengambil spiritualitasnya, jadi bikinkan film American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Anak-anak muda Jepang nggak boleh malu dan nggak boleh terlibat lagi pembantaian antara anak bangsa, konflik rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Agar itu tidak diulang, kenalkan film sederhana The Last apa dengan film Samurai X dengan tokoh kecilnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Nah, orang-orang Bali mesti belajar itu, memahami perbedaan bangsa. Nggak usah kaget. Jadi kalau yang di sini belanja kalau pakai celana kolor ya berarti mungkin orang dari mana. Kalau yang dari Arab biasanya pakai jubah panjang, biasa aja. Saya kemana-mana pakai sarung gitu aja. Iya sarung gini. Ya karena saya yang tersisa tinggal sarung. Loh ini kan sebenarnya identitas. Kenapa? Loh kalau saya sholat itu lebih enak kalau pakai sarung. Jadi biar gak ribet gitu. Kalau pakai sarung ini ada jadi kebiasaan kemana-mana jadi pakai sarung. Ini dulu dari mana? Ya dari Arab. Kakek moyang kita dulu dari sana mengenalkan baju jubah. Nah baju jubah oleh orang Indonesia disebut baju syar'i. Saya di Jawa sana bajunya syar'i itu jubah. Tapi baju syar'i di Jawa gak bisa dipakai ke sawah. Gak mungkin orang ke sawah jubahan, itu gak bisa. Makanya kemudian baju syar'i itu dipotong sama nenek moyang kita. Potongan baju syar'i biar tidak hilang identitasnya dikasih nama syar'un. Nah di Jawa sana tidak punya huruf ain, punyanya ngo. Maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Loh ini sisanya sebenarnya. Kalau katroknya punya saya. Nah ini kan sebenarnya cara nenek moyang kita untuk tidak apa. Terus selalu sholat ini enak saya kalau pakai sarung. Karena aurat laki-laki itu bainasturoh warubah antara pusar sama lutut. Begitu saya pakai sarung tak linting, ada cantolannya. Jadi ketika takbir gak usah repot-repot langsung Allahu Akbar nyantol. Jadi gak perlu Allahu Akbar gini, ini kan khawatir melorot sebenarnya memang begini. Allah Akbar ya nyantar. Makanya kiai kalau takbir Allah Akbar nyantar. Ini baju syar'i. Jadi gak usah kaget. Jadi loh ini cara-cara nenek moyang kita jago. Nah karena apa? Tantangan terbesar itu tantangan hidup bersama. Kalau rukun iman, rukun Islam sudah. Sampean pengen sholat Pak Giri Praste buatkan musola, buatkan masjid. Gak ada persoalan. Wong itu ruang ibadah, nggak ribut di situ itu, nggak ada orang sholat, itu nggak ada. Allah Akbar. Cuma hati-hati setelah sholat tiba-tiba jadi keras itu yang sering bermasalah. NU tidak akan seperti itu. Iya kan? NU ya tetap Allah, Akbar. Yang lain Allah, Akbar. NU tetap Allah. NU. Mau apa lagi loh NU. Sholatnya juga gak akan terus bekengkeng-bekengkeng gitu. Itu kan kalau santri guru ya, karena mereka temannya belum banyak, maka nyari tetamannya. Lah kalau NU banyak ya sudah. Gak perlu begini-begini juga tahu temannya banyak. Lah ini. Nah, makanya syahadat ya gak perlu rame-rame. Syahadat Allah. Bisa langsung sendiri wong wakafa billahi syahida. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah wakafa billahi syahida. Jadi gak usah ribut kalau urusan syahadat orang. Gitulah. Terus haji ya ke Mekah sana gak akan pernah berubah. Pak Giri Prasto paling memfasilitasi haji palsunya di alun-alun Badung pakai Ka'bah triplek lah, pakai lemah saja. Itu latihan dulu di situ. Nah, itu tugasnya Pak Giri Prasto. Kalau hajinya tetap ke Mekah sana. Iya kan? Cuman kalau bulan puasa ini mohon maaf ini Pak Giri agak harus dipahami, mungkin ini saya udah rembuk ke Pak Giri. Orang kalau puasa di sini itu berat. Karena puasa itu, Islam itu mulainya adalah sinar putih muncul, sinar hitam. Nah itu kadang itu kalau di sini gak kelihatan. Karena terhalang gunung, terhalang pohon. Makanya kalau nanti sebelum adzan, tolong izinkan ini santri ini bikin alarm atau apa. Net, gitu. Biar gak bablas. Kalau di Jawa sana, imsak, gitu. Nah itu nanti mesti harus ada itu. Gitu. Saya kadang kebablasan kalau puasa di Bali itu. Ini sudah waktunya belum. Belanda. Itu apalah. Ada tet atau apalah. Itu satu. Butuh cuma satu menit aja. 3 menit. 2 detik lah. Tet. Oh itu sudah imsak. Nah cuman kalau kemudian puasa. Orang sini juga susah. Kalau keluar rumah lihat jambu. Ini pengen makan. Makanya kata kiainya lebih baik tidur. Maka ada dalil naumuso imin iba datun. Nah inilah Pak Giri, makanya karena kiai-kiai ini nyuruh santrinya tidur, kadang kiainya sepi, maka akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Makanya kalau bulan Ramadan sering ada dar-dor-dar-jor gitu, biar pada melek. Jadi makanya kenapa mercon bagi santri itu berangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah gak tahu kalau di Bali dor gitu jadi masalah nanti ya gak usah Bali jangan. Cukup perot. Kalau di Jawa sana tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk tengah malam untuk bangunin sahur. Sahur ora sahur sak karepmu. Bisa haji sana. Nah tapi pola hidup bersama ini mesti dijaga lah. Islam memberikan bekal itu semua sudah. Untuk mengarungi kehidupan berbeda-beda tetapi bisa hidup bersama tanpa harus saling menyakiti dan harus melukai lah. Ini dunia baru bahwa kemudian Rasulullah sudah diajarkan menjadi bagian dari perjalanan besar membangun masyarakat rahmatan lil alamin. Nah, makanya hati-hati kan, dunia ini dunia baru, dunia milenial. Itu makanya jangan ribet, jangan usrek aja. Salah ini dunia baru, dunia yang semakin ketemu ini. Dan itu amma ba'du. Ini baru mukadimah. Nah ini saya belum mulai ngaji, baru pembukaan. Jadi emang jam berapa sih ini? Nah ini kan baru mukadimah, baru pembukaan. Ya yang pembukaan aja ya. Nah itu loh Pak Giri. Tapi Pak Giri udah duduk udah cukup lama. Nantilah kita lanjutkan lagi kapan-kapan ya. Nah ini prinsip ini yang paling berat kalau di Bali memang. Paling berat kalau di Bali. Ketemu dengan masyarakat berbeda, masyarakat apa. Sementara masyarakat sekarang mudah sekali diprovokasi mudah sekali. Inilah. Saya aja semalik pusing sekarang kalau udah diprovokasi. Iya. Saya dibilang enggak cinta Rasul itu aneh itu kan. Dan nggak masuk akal katanya. Tapi ya sudahlah, ini dunia baru. Cinta memang butuh ujian. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia. Dan Bali menjadi sebuah tempat yang sangat subur untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, terima kasih kami sampaikan kepada beliau makram Kyai Haji Ahmad Muafiq dari Yogyakarta yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan doa, ada satu kejutan yang kita berikan kepada Bupati Badung, kepada seluruh tim kreatif yang bertugas, disilakan. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu muslimat Kabupaten Badung yang telah memberikan kejutan untuk Bupati Badung. Namun yang lebih bermakna adalah doa. Kita doakan mudah-mudahan diberikan umur panjang. Dalam umur panjang tersebut memiliki sebuah makna terbaik untuk rakyatnya. Baik, hadirin para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauidhoh hasanah telah kita simak bersama, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk menciptakan pribadi kita yang lentur, menciptakan pribadi kita yang moderat. Tidak gampang untuk tersinggung, tidak gampang untuk memahami sebuah permasalahan dengan satu sisi hal semata. Mudah-mudahan dari mauidhoh yang diberikan semuanya, kita mampu menjadi manusia yang semakin sempurna. Amin. Allahumma amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas tersengganya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah, dirangkai dengan HUT Mangupura ke-10 tahun 2019 yang diadakan oleh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung beserta MWCNU sekaligus Banser Kutai Utara yang mendapatkan dukungan besar dari pemerintah Kabupaten Badung. Marilah kita bersama-sama sebelum kita tutup untuk membaca doa. Dan kami mohon kesediaan dan keikhlasan kepada Rais Syuriah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali untuk membantu pembacaan doa. Kepada beliau Al-Mukarram Kyai Haji Nur Hadi Al-Hafidh falyatafaddal masykura. على هذه النيه وقلب والى حمد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مع الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لبا عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت الا وفرجها الله. اللهم يا الله علمك كاف على المقال اكرمنا بحق الفاتحه سؤالا واكرمنا بحق الفاتحه مقالا واكرمك كاف على المقال وحسنا في ضميرنا يا الله. نسألك الاسم في الحركات والسكنات والرودات والمسادرات والموت والعهد الغيوب فقد تتولي المؤمنون والزل زيل والزلزال الشديدة وأن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا يا الله فثبتنا يا الله فثبتنا في النهضة العلماء في جمعية نهضة العلماء وانصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارزقنا فإنك خير الرازقين. وقل رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا يا الله أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتا من كرام رزقنا وأنت خير رزقين يا أبو ياسر كل عسير ياسر ولا تعسر ياسر أمورنا وصحيح مرادنا بفضلك الواسع برحمتك يا رب العالمين اللهم يا ودي حري يا مولي يا إنك مستمع بنيات المولد ما في بنجرين يا من يجنده يا الله برمان كامي كدرانك يا الله bersatukan kami dalam tangi kami engkau ya Allah engkau RI ya Allah yang bernafaskan Pancasila ya Allah ya Allah berikan kami kepada engkau ya Allah kami punya seorang pemimpin Bupati Badung Pak Kiri ini yang mengayomi kami semuanya berikan mereka panjang umur sehat wa'alaikum berikan mereka amanat ya Allah berikan ya, ya Allah berikan beliau yang menjadi orang yang Kau lindungi dalam perjalanan meniti karir ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka at-tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.